Di usianya yang baru akan menginjak 21 tahun, Anissa sedang menanti kelahiran buah hatinya yang kedua. Anissa Nurul Izzati, seorang istri dan ibu muda yang memutuskan untuk menikah ketika ia baru berusia 18 tahun. Karena menikah dan ikut dengan suaminya, ia menetap di daerah Jambi. Ia pun harus rela meninggalkan bangku kuliah. Emang beda umurnya berapa tahun? Itu tahun 93 atau 98, jadi 5 tahun ya? 5 tahun. Keputusannya meninggalkan bangku kuliah murni keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari suami ataupun keluarga. Timbangan buat berhenti dulu kuliah tuh karena apa ya, kemauan diri sendiri. Iya. Gak ada misalkan disuruh suami. Enggak. Emang terus kan masalahnya sebenarnya kalau misalnya suaminya bakal tinggal di sini tuh aku bisa aja terusin kuliah kan. Cuman karena suami itu mau tugasnya nanti di kotanya, di tempat tinggalnya asalnya di Jambi, makanya aku mutusin buat kuliahnya diberhentiin dulu di sini karena kan nggak mungkin LDR juga aku nggak sanggup gitu. Jadi ya udah nanti aja lanjut di sana. Anissa juga beranggapan bahwa pendidikan masih bisa ia kejar walau sudah menikah dan memiliki anak, apalagi suaminya juga mendukung dan akan membiayainya. Terus aku mikir, kayaknya kuliah itu nggak harus di umur sekarang, bisa nanti juga gitu. Karena aku pun sebenarnya nggak menutup kalau aku nggak akan kuliah gitu. Kalau udah nikah tetap aku pokoknya harus kuliah gitu. Walaupun aku misalnya mungkin aku nikah dulu, baru aku beresin kuliah. Jadi akhirnya ya udah aku bismillah aja jalanin nikah gitu. Terus suami juga memang udah setuju bahwa bakal kuliahin aku. Anak juga menjadi salah satu alasan mengapa ia menunda kuliah. Namun, anak juga menjadi alasan yang kuat mengapa ia masih memiliki hasrat untuk menimba ilmu. Emang kalau masalah punya anak, emang nggak ada rencana menunda gitu? Enggak, karena aku yang aku pelajari kalau aku menunda, takutnya nanti Allah malah nggak kasih-kasih gitu. Makanya jadi kayak yaudah sedikasihnya aja lah gitu. Kayak gitu, jadi ya udah disengaja. Memang aku rencana juga kuliah nanti lah kalau anak udah bisa dititipin lah gitu ya, makanya tenang aja lah. Pokoknya insya Allah semoga umurnya panjang ya, bisa kuliah lagi ya, menikmati posisi ini. Tapi ini ya tetap ada pikiran untuk pendidikan lagi. Iya pasti, karena keluarga aku berpendidikan, maksudnya mama kuliah gitu kan, kakak aku juga itu sama itu teman kuliahnya dan mereka S1 dulu. Anissa pun tak takut dengan nyinyiran masyarakat yang selalu memandang sebelah mata sarjana yang hanya menjadi ibu rumah tangga. Baginya, menjadi ibu rumah tangga justru lebih-lebih dari seorang sarjana. Justru justru ngurus anak itu ilmunya lebih dari S1 kalau menurut aku. Karena kita kadang ada di posisi kayak kita harus jadi dokter untuk anak, kita harus jadi koki untuk anak, kita harus menyelingkan juga jadi guru untuk anak, maksudnya tetap mengedukasi dia gitu. Dan itu tuh kayak dilakuin barengan tuh kayak sebenarnya kadang bikin otak kita kayak meledak gitu loh. Bener-bener sebenarnya profesinya tuh nyatu semua di jadi ibu rumah tangga itu. Menikah dan status memang seharusnya tidak dijadikan alasan untuk berhenti mengejar pendidikan. Sosok Anissa contohnya, ia tetap semangat untuk menimba ilmu walau kini harus sambil mengasuh anaknya. Justru anaklah yang menjadi salah satu alasan kuat ia ingin menjadi ibu yang berpendidikan.